hancurkan semua yang ada dalam jiwaku. Ku hanya terdiam. dan yang terbenam. Engkau seperti bidadari, tak terlihat yang terdengar, hanya suara pergi. Saat-saat terakhirku teringat denganmu yang terbayang kini. Dalam genggaman tanganmu, dalam dekapan tubuhmu, ku rasakan saat-saat bersamamu. Tahankan tetesan air mata yang jatuh saat engkau pergi. Dalam isak tangismu, dalam desah nafasmu, bersamamu tinggal sebuah

sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Yeah. terganti, meski waktu dan waktu kan berlalu. Jiwaku, jika yang telah langit melihat bintang-bintang yang bersinar. Indah ku rasakan bersama dirimu ke atas sana, menghias angkasa di cakrawala. Hidup bersama sana, menghias angkasa di cakrawala. Hidup bersama biar.